107.8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Hidayatul Hayara yang disajikan dalam rangkaian acara Radio Indah Siar. Dan walhamdulillah Ustadzuna Muhammad Hafizullah Ta'ala sebagai pemateri, beliau sudah hadir bersama kami di studio Indah Siar dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz, kaif halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin wa'afiyah. Walhamdulillah. Ustaz, untuk pembahasan kitab Hidayatul Hayara kali ini insyaallah kan dengan judul Bias Konfirmasi dan Dinding Prasangka, analisis Ibnu Qayyim terhadap pola pikir yang menutup diri. Barangkali Ustaz, dari judul ini ada deskripsi secara ringkasnya untuk kita nanti tahu apa sih isi pembahasan dari pertemuan kali ini, Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, intinya haula'il yahud wan nasara adalah orang-orang yang bahasa kita ngeyel. Walaupun hujah sudah banyak, walaupun bukti-bukti sudah banyak, tapi mereka selalu menghindar, selalu menolak dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat. Itu barakallahu fikum gambarannya, bahwa mereka ini sudah membuat dinding yang kokoh untuk menghalangi penerimaan Islam. Dia bikin sendiri dindingnya dan dia menolak dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dan prasangka. Ini barakallahu fikum sifat mereka sejak dulu. Dan itu ternyata bukan mayoritas mereka, tapi justru sebagian kecil mereka. Karena sebagian besar mereka sudah masuk Islam. Sebagian mereka sudah menjadi muslimin. Sekian negeri-negeri mereka semuanya menjadi negeri muslimin sampai hari ini. Barakallahu fikum. Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Baik Ustaz. Mungkin bisa kita lanjutkan ke tema dan isi pembahasan pada kali ini. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Langsung kita masuk kepada tema pembahasan kali ini. Baik. Bismillah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-wajhu tsalits. Sisi yang ketiga. Qala rahimahullah, annahu law ataakum Abdullah ibn Salam bikulli nuskhatin mutadamminatin lighayatil bayan wassaraha lakana fi bahtikum wa inadikum wa kadhibikum ma yadfa' fi wujuhiha wa yuharrifuha anwa'at tahrif. Kata beliau rahimahullah, kalaupun Abdullah ibn Salam membawakan kepada mereka seluruh naskah-naskah dari kitab-kitab mereka yang mengandung setinggi-tinggi penjelasan, setinggi-tinggi keterangan yang sangat gamblang tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka tetap akan menentang kalian. Niscaya mereka tetap memiliki sekian argumen-argumen yang dibuat-buat. Bahtikum wa inadikum. Penentangan kalian dan penolakan kalian. Wa kadhibikum, dan juga kedustaan-kedustaan kalian. Ma yadfa' fi wujuhiha wa yuharrifuha. Ini walaupun dibawakan sekian banyak bukti yang pasti, yang sudah jelas, dari kitab-kitab mereka sendiri, tetap mereka punya argumen untuk menentang. Tetap mereka punya ucapan-ucapan dusta, penentangan-penentangan yang akan menjadi dinding penolakan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan tahrifkan. Bikulli anwa'it tahrif. Mereka akan selewengkan maknanya kepada sekian makna-makna yang batil. Jadi kalau dibawakan ini ucapan Injil, ini ucapan Taurat, ini ucapan kitab-kitab kalian yang menunjukkan ciri-ciri kenabian, mereka pasti akan berkata, itu maksudnya begini, itu maksudnya begitu. Ayat ini bukan ke sana, tapi ke sini. Ta'wilat. mereka akan datangkan tahrifat. Fa idza ja'akum bima la qibala lakum bihi, kalau datang pada kalian perkara yang sekian kejelasannya, qultum, kalian akan berkata laisa huwa, bukan dia yang dimaksud. Walam ya'ti ba'd, belum datang katanya. Atau dengan seabrek kalimat-kalimat lain yang merupakan penolakan-penolakan. Laisa huwa, walam ya'ti ba'd, wa qultum nahnu la nufariq hukma Taurat, atau kalian berkata kami enggak akan menyelisihi hukum Taurat. Taurat yang turun kepada Yahudi. Wala nattabi' nabiyyal ummiyin, dan kami enggak akan mengikuti nabinya orang-orang ummi. Orang-orang Arab dijuluki orang-orang ummi. Ummi dalam arti yang tidak mendapatkan kitab, la Taurat wala Injil. Kami enggak akan mengikuti nabinya orang-orang ummi, kata mereka. Wa qad sarraha aslafukum alladziina syahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayanuhu annahu rasulun haqqan. Padahal sudah lebih dulu para salaf kalian, para pendahulu-pendahulu kalian, sarraha, sudah mengucapkan dengan tegas dan jelas, yaitu orang-orang yang syahadu Rasulullah, itu orang-orang yang menyaksikan Rasulullah SAW secara langsung. Wa ayanuhu, mereka melihatnya, mereka bermuamalah dengannya. Mereka membuktikan sendiri bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul haqqan, benar-benar Nabi. Wa annahu al-mubashshar bihi, dan mereka berkata orang ini, yakni Rasulullah SAW, benar-benar orang yang dimaksud di dalam Taurat dan Injil. Benar-benar orang yang mubasyar bihi, yang diberitakan kabar gembiranya dalam kitab-kitab mereka. Itu salaf kalian, wahai kaum Nasara. Pendahulu kalian, wahai kaum Yahudi. Yang melihat langsung Rasulullah SAW sudah berkata bahwasanya itu benar-benar Rasul yang dikhabarkan dalam kitab Taurat dan Injil. Al-ma'ud bihi ala al-sinatil anbiya'il mutaqaddimin. Benar-benar Nabi yang dijanjikan melalui lisan-lisan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Barakallahu fikum. Wa qala man qala minhum fi wajhih, dan berkata di antara mereka yang menentangnya, nashhad annaka nabiyyun. Fa qala ma yamna'uka min tiba'ih. Kata mereka, sebagian mereka, kami memang menyaksikan, kami memang membuktikan bahwa orang ini Nabi. Tayib, ma yamna'uka min ittiba'i. Kalau begitu, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti aku, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Apa jawaban mereka? Qala inna nakhafu an yaqtulana al-yahud. Kami khawatir kami dibunuh oleh Yahudi. Wa qad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim. Allah sudah berfirman tentang mereka ini, sesungguhnya orang-orang yang sudah haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah dengan kalimat Rabbmu, dengan kalimat Allah, bahwa mereka la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman. Sudah ditakdirkan, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, bahwa mereka la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, walaupun telah datang pada mereka segala bukti-bukti. Hatta yarawul adzab al-alim, hingga mereka nanti melihat azab yang sangat pedih. Kalau sudah ditakdirkan tidak beriman, apapun bukti-bukti datang pada mereka, mereka pasti menentang. Apapun hujah-hujah yang jelas di hadapan mereka, mereka tetap akan tolak. Karena sudah memang dicatat sebagai orang-orang yang la yu'minun, orang yang tidak akan beriman. Wa qad ja'akum bi ayatin hiya a'zam min bisharatil anbiya bihi wa adhar. Dan lagi pula, sudah datang pada mereka bukti-bukti yang lebih besar lagi. Lebih besar dari berita-berita yang diberitakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Wa adhar, dan lebih zahir, lebih nyata, lebih terlihat. Bi haitsu anna kulla ayatin minha yaslah an yu'mina ala mithliha al-bashar. Di mana setiap bukti-bukti itu, satu bukti dari bukti-bukti tadi cukup untuk menjadikan seorang manusia beriman. Satu bukti saja dari sekian banyak bukti tadi cukup untuk menjadikan seorang manusia beriman. Fama zadakum dalika illa nufura. Tapi kenyataannya semua bukti-bukti tadi kalian tolak. Padahal sangat jelasnya, sangat zahir. Fama zadakum dalika illa nufura. Dan tidak menambah kalian kecuali nufur. Berpaling, menentang. Wa takdziban, mendustakan. Wa iba'an liqabulil haq. Tidak menambah kalian kecuali penolakan. Tidak mau menerima kebenaran. Padahal bukti-buktinya sudah sangat jelas. Falau nazzala Allah alaikum malaikatahu. Bahkan, kalaupun diturunkan malaikatnya, Allah menurunkan malaikatnya pada kalian. Atau dijadikan orang mati berbicara. Atau dibangkitkan orang-orang terdahulu mengatakan itu benar. Tetap kalian akan kufur. Tetap kalian akan menolak. Karena memang sudah ada dinding penolakan di hati kalian. Yang kalian buat sendiri. Sebagaimana barakallahu fikum disebutkan wa kallamakumul mauta. Walaupun orang-orang mati dibangkitkan dan kemudian berbicara. Maksudnya tokoh-tokoh mereka yang terdahulu dibangkitkan, kemudian berbicara. Wa syahidalahu bin nubuwah. Dan mempersaksikan terhadap Nabi Muhammad bahwa dia benar-benar Nabi. Dan semua, kullu rabbin wa yabis, semua yang basah dan yang kering ikut mempersaksikan. Tetap kalian akan lebih memilih kesesatan. La ghalabat alaikumus syaqwah. Niscaya akan tetap kalian dikalahkan oleh syiqwatikum. Apa syiqwah? Kejahatan kalian. Penolakan kalian. Kebinasaan kalian. Kalian lebih memilih kesesatan. Kalian lebih memilih kejahatan dan kebinasaan. Wasirtum ila ma sabaqa lakum fi ummil kitab. Dan kalian akhir-akhirnya yani masirukum sirtum ila ma sabaqa lakum fi ummil kitab. Kalian akan berakhir persis seperti apa yang sudah dicatat di induk kitab. Induk kitab, yakninya kitab takdir. Akan kembalinya persis seperti apa yang sudah Allah tulis di lauhul mahfud, bahwa kalian tidak akan beriman. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Orang-orang itu orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam catatan takdirnya bahwa mereka la yu'minun. Mereka enggak akan beriman. Wa qad ra'a man kana aqal minkum wa ab'ada min al-hasadi min ayatil anbiya ma ra'aw wa ma zadahum bidhalika illa takdiban wa inada. Dan telah dilihat oleh orang-orang yang lebih berakal dari kalian, aqala minkum wa ab'ada min al-hasad, bahkan lebih jauh dari kedengkian. Telah dilihat bukti-bukti, tanda-tanda kenabian-kenabian. Ma ra'au, apa yang sudah mereka lihat? Apakah mereka juga beriman? Ma zadahum dalika illa takdiban wa inada. Walaupun akal mereka lebih cerdas dan berkata, betul, memang ini bukti bahwa dia Nabi. Betul, bahwasanya ini semua bukti-bukti yang nyata yang tidak bisa ditolak. Aqal wa ab'adahu minal hasad. Lebih berakal dan lebih cerdas, lagi pula jauh dari kedengkian. Membuktikan bahwa benar-benar orang ini seorang Nabi. Apakah kemudian menerimanya? Tidak. Mereka membuat alasan lain. Takut dibunuh oleh Yahudi. khawatir akan dikucilkan. Segala macam alasan-alasan. Berarti tidak menambah illa takdiban wa inada. Tidak menambah kecuali pendustaan dan penentangan. Faslafukum wa qudwatukum fi takdibil anbiya minal umami la yuhsihim illallah. Dan generasi pertama kalian, teladan-teladan kalian dalam mendustakan para nabi dari umat-umat terdahulu tidak terhingga jumlahnya. La yuhsihim adadan illallah. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali Allah. Hatta ka'annakum tawasaitum bidzalik. Hingga seakan-akan kalian sudah saling berjanji atau sudah saling sepakat. Ya, ini orang-orang terdahulu kalian, orang-orang kemarin, orang-orang yang berhadapan langsung dengan Nabi, dan orang-orang sekarang. Sama penentangannya, sama pendustaannya, seakan-akan mereka punya wa'ad atau punya tawa'ud, punya kesepakatan. Wa tawasaitum, saling menasehati, hati-hati, hati-hati, jangan ikuti, jangan ikuti. Ausabihil awal lil akhir. Seakan-akan mereka sudah saling berwasiat. Orang-orang terdahulu kepada orang-orang yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Sampai orang-orang belakangan sudah diberikan wasiat, pesan. Jangan ikuti. Waktu bil akhir bil awal. Dan yang belakangan mengikuti yang pertama. Demikian sebagaimana dibahas tadi di dalam judul pembahasan kita. Bahwa ada dinding yang kokoh di hati mereka yang mereka sudah buat. Dan kemudian tidak lagi mau melewati dinding tersebut. Apapun yang kalian datangkan dengan bukti-bukti yang pasti, mereka tetap akan tolak. Qala ta'ala, Allah berfirman, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah. Tidaklah datang kepada mereka dari sebelum mereka seorang rasul pun dengan membawa bukti-bukti kecuali pasti mereka akan berkata sahirun au majnun. Akan berkata sahirun, tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Astagfirullah. Kalau bukti-buktinya mereka anggap tidak masuk akal, kalau bukti-buktinya mereka anggap tidak bisa diterima, mereka akan berkata majnun. Mereka akan berkata, majnun. Kalau ternyata bukti-buktinya tidak bisa ditolak. Bukti-buktinya sangat jelas. Loh, kok bisa ya? Ah, ini pasti sihir. Akan dituduh sihir. Terus bagaimana? Kalau bukti-buktinya dianggap tidak masuk akal, dikatakan majnun. Kalau bukti-buktinya sudah jelas, gamblang, sehingga mereka tidak bisa menolak. Mereka terheran-heran, kok bisa ya? Ini kok benar? Langsung mereka berkata, berarti ini sihir. Dia bisa menyerupakan dirinya dengan nabi yang diberitakan dalam kitab kita. Kok bisa sama? Wah, sihir ini pasti. Terus, apa yang mereka mau terima? Bukti yang jelas mereka tolak. Bukti yang pasti yang mereka gak bisa membantah. Mereka katakan ini sihir. Wahabna darabna an ikhbaril anbiya'il mutaqaddimin safhan. Afalaysa fil ayati wal barahin allati dhaharat ala yadayhi ma yashhad bi sihhati nubuwwatihi. Tayib, kalau kita anggap habna darabna an ikhbaril anbiya'il mutaqaddimina safhan. Hab, yani anggap saja kita contohkan. Anggap saja berita-berita tentang para nabi atau berita-berita dari kitab mereka tentang para nabi, kita anggap tidak ada. Dorobna safhan, maknanya kita kesampingkan. Bukti-bukti dari kitab-kitab terdahulu, bukti-bukti dari nabi-nabi yang terdahulu, tentang nabi yang akan datang, kita anggap tidak ada. Alaysa, afalaysa fil ayati wal barahin, alati daharat ala yadaihi, ma yashhad bisihhati nubuwatihi. Bukankah bukti-bukti yang Allah takdirkan pada nabi tersebut sudah cukup menunjukkan kebenaran kenabiannya? Ini anggap berita-berita tentang akan datangnya seorang nabi di kitab-kitab mereka, anggap enggak ada. Di Taurat enggak ada, di Injil enggak ada. Enggak ada berita-berita tentang kenabian. Baik, sekarang ketika nabi tersebut berdakwah dengan membawa mukjizat-mukjizat, dengan membawa bukti-bukti kenabian, dengan membawa perkara-perkara yang betul-betul khariqun lil 'adah, yang luar biasa. Apakah itu bukan bukti kalau dia seorang nabi? Artinya, bukti kenabian beliau alaihi salatu wassalam bukan hanya dengan berita-berita yang terdahulu. Bukan hanya dengan berita-berita para nabi atau ayat-ayat yang sudah ada dalam Taurat dan Injil. Bukan hanya itu. Pada diri beliau, dalam perjalanannya, dalam mendapatkan wahyu, dalam mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, itu sudah cukup sebagai bukti kalau beliau seorang nabi. Ayat-ayatnya luar biasa. Al-Quran, kalimat-kalimatnya menakjubkan. Orang Arab paling bangga dengan sastra Arab. Orang Arab itu paling berbangga dengan keindahan bahasa Arab. Tetapi Al-Quran paling indahnya. Kata orang kafir sendiri, musyrik, bahkan sampai matinya juga masih kafir. Dia katakan dengan memujinya, inna kalamahu la halawa. Sungguh kata-katanya manis, indah. Ini barakallahu fikum. Mengapa dia bilang begitu? Dia ngerti sastra. Dia mengerti tentang bahasa Arab. Lubnya, intinya. Mereka mengerti bahasa Arab dengan dauknya. Begitu mendengarkan kata-kata dalam Al-Quran, mereka takjub. Tapi Rasulullah SAW dapat dari mana itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kedua, isinya, kata-katanya sudah indah, isinya juga berita-berita yang Rasulullah SAW tidak mungkin tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani terheran-heran. Tahu dari mana dia? Tahu dari mana dia? Tahu kira-kira dari mana? Kalau seorang ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tiba-tiba berbicara dengan satu kalimat yang indah, yang isinya berita-berita tentang apa yang pernah mereka alami dulu. Itu juga bukti yang tidak bisa ditolak. Anggap berita-berita dalam Taurat tidak ada, berita-berita dalam Injil tidak ada. Itu sudah cukup bukti. Apalagi tentang ilmu pengetahuan yang baru ditemukan kemarin. Yani di zaman kita sekarang. Ternyata apa yang ada dalam Al-Quran benar. Subhanallah, dari mana Nabi tahu kalau bukan dari wahyu? Dari mana orang ini tahu kalau bukan dari wahyu, dari Allah subhanahu wa ta'ala? Berarti dia Nabi, karena mendapatkan wahyu. Ini barakallahu fikum yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwa kalaupun kita anggap enggak ada berita-berita dalam Taurat dan Injil. Tidak ada berita-berita Nabi sebelumnya tentang akan datangnya seorang Nabi. Anggap enggak ada. Masih ada bukti-bukti yang pasti pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Wasanadkur minha ba'dal faragi minal ajwibah. Kita akan sebutkan setelah selesai dari menjawab pertanyaan ini, tarfan. Yaqta al-ma'dirah. Kita akan sebutkan satu sisi. Yaqta al-ma'dirah. Kita akan membawakan satu tarf, satu ujung pembahasan yang akan memutus semua udhur. Wa yuqimul hujjah. Dan akan menegakkan hujjah. Allahul musta'an. Semoga Allah lah yang kita minta pertolongan padanya. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang kelima. Ammal mas'alatul khamisah. Adapun masalah yang kelima. Fahiyya qawlus sa'il. Yaitu ucapan seseorang yang berkata, innakum nasabtumul ummatainil azimatainil madkurataini ila ikhtiyaril kufri alal imani lil gharadil madkur. Kalian, kata mereka, kata si penanya ini, menisbatkan dua umat yang besar, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang disebutkan tadi, kalian nisbatkan bahwa mereka memilih kekafiran daripada keimanan untuk tujuan tersebut. Fadnu sallamu ashabuhu awla bidhalikal gharad. dan Ibnu Salam dan pengikutnya lebih utama atau yang lebih dipilih untuk tujuan tersebut. Li'annahum qalilun jiddan, karena mereka itu sedikit sekali jumlahnya dibandingkan seluruh umat Yahudi dan Nasrani. Wa addaduhu katsirun, sedangkan yang melawan Abdullah bin Salam sangat banyak. La yuhsihim adada, tidak terbilang jumlahnya. Jadi syubhat yang ditanyakan oleh mereka, kalian selalu membawa dalilnya Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Padahal itu sangat sedikit dibandingkan dengan umat Nasrani yang besar, katanya. Sangat sedikit dibandingkan dengan umat Yahudi yang besar. Maksud mereka, kalau mau menjadikan sebagai bukti ilmiah, harus yang terbanyak dong. Kalau menjadikan sebagai bukti ilmiah, harusnya yang terbanyak. Yang terbanyak dari Yahudi, terbanyak dari Nasrani. Bukan ngambil yang minoritas seperti Ibnu Salam dan kawan-kawannya saja. Itu sedikit sekali dibandingkan dengan umat Nasrani yang besar, katanya. Al-jawabu min wujuh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jawabannya dari berapa sisi? Sisi pertama, anna qad bayyanna anna jumhura hatainil ummatainil madkuratain amana bihi wa saddaqahu. Saya sudah menjelaskan bahwa justru mayoritas dari Yahudi, mayoritas dari Nasrani sudah masuk Islam. Silakan kalian baca sejarah. Dua umat yang disebut tadi sudah beriman dan sudah membenarkan Nabi Muhammad SAW. Tadinya di Syam, mayoritas atau bahkan seluruhnya Nasrani. Sekarang semuanya Muslimin. Silakan lihat di Syam. Taib, di mana lagi? Di Yaman, tadinya Yahudi, Nasrani, mayoritasnya. Sekarang kamu ke Yaman, mereka semua Muslimin. Mana lagi? Kalian datang ke Mesir, jelas mereka tadinya orang-orang Kristen Ortodoks, mayoritasnya. Sekarang bagaimana? Mayoritasnya Muslimin. Dulu barakallahu fikum, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedikit di Jaziratul Arab. Tetapi kemudian dengan izin Allah, mayoritas manusia di Syam, di Yaman, Romawi, Persia, semuanya masuk Islam. Taib, mana yang kalian bilang minoritas? Justru mayoritas, jumhuru hatainil ummatain. Kebanyakan, mayoritas dua umat ini semuanya membenarkan Islam. Waqad kanu mil al-ardi. Dan mereka dulunya adalah mayoritas di bumi. Wahadihi Syam, lihatlah negeri Syam. Wa Misr, lihatlah Mesir. Wa majawaruhuma, dan lihat pula negara-negara di sekitarnya. Wattasala bihima min amalihima, dan lihat pula daerah-daerah sekitar Syam dan Mesir. Wal jazirah, dan juga daerah jazirah, Jazair. Dan juga daerah Mosul, dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Wa aktsaru biladil maghrib, lihat pula negeri Maroko dan yang ada di sekitarnya. Wa katsirun min biladil masyriq, lihat pula negeri-negeri timur. Kanu kulluhum nasara, tadinya mereka semuanya Nasrani. Fa asbahat hadhil bilad kulluha muslimin, ternyata negeri-negeri itu kemudian menjadi negeri-negeri muslimin. Gimana? Mayoritas atau minoritas? Kebanyakan Nasrani atau minoritas Nasrani yang masuk Islam? Mayoritas Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Fa'asbahat hadihil bilad kulluha muslimin. Negeri-negeri tadi akhirnya menjadi negeri-negeri muslimin. Wal mutakhallif min hatainil ummatain 'anil imani bihi aqallal qalil. Adapun yang mutakhallif, yang menolak dari dua umat ini, yang tidak mau beriman, itu aqallul qalil, sangat-sangat sedikit sekali. Bil idafati ila man amana bihi wa saddaqa, dibandingkan dengan yang beriman dan membenarkan, maka yang menolak itu sedikit. Hatainil ummatain 'anil imani bihi, Al-mutakhallif min hatainil ummatain anil imani bihi. Yang menyelisihi dari dua umat ini minoritas dibandingkan dengan yang beriman. Wa ulai ubadul awthani kulluhum atbaqu ala al-islam. Dan mereka, para penyembah-penyembah berhala, paganisme, berhalaisme, mereka semuanya kemudian menerapkan Islam. Illa man kana minhum fi atrafil ard, kecuali orang-orang yang berada di ujung dunia. Bihaitsu lam tasil ilaihi da'wah, di mana mereka tidak sampai kepadanya dakwah. Itu saja yang masih tetap menjadi berhalaisme, penyembah berhala. Adapun mayoritas yang lain semuanya sudah masuk Islam. Wa hadhihi ummatul majusi, demikian pula umat majusi penyembah api. Tuwazi hatainil ummatain, jumlah mereka banyak satu negeri Persia, semuanya menyembah api, semuanya majusi. Jumlahnya tuwazi al ummataini, mengimbangi dua umat tadi, mengimbangi Yahudi dan Nasrani. Kathratan wa syaukatan, seimbang jumlah mereka dan kekuatan mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Buktinya, dua negara adidaya, dua negara besar ketika itu adalah Romawi dan Persia. Romawi Nasrani, Ahlul Kitab, Persia Majusi. Jumlahnya seimbang. Kemana mereka? Kemana kerajaannya? Mana negaranya? Qanibidina Azzaqullah, negaranya di sekitar Iran sana, semuanya sudah menjadi muslimin. Dakhulu fi dinihi wa baqiya man baqiya minhum, semuanya masuk ke dalam agama Rasul tersebut. Masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa itu bukan bukti bahwa kebenaran dan bukti-bukti yang ada pada Nabi tersebut sangat jelas, sehingga manusia mayoritasnya percaya. Kama baqitum antum, hanya tersisa sedikit dari Majusi. Seperti yang tersisa dari kalian sedikit, itu pun tahta dillati wal jizya, dalam keadaan rendah, terhina, dalam keadaan membayar upeti kepada kaum muslimin. Ini barakallahu fikum, sisi pertama dalam menjawab pertanyaan tadi. Masih ada sisi kedua, masih ada sisi ketiga, masih ada sisi keempat, masih ada beberapa sisi yang lain yang kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-sawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ustadzuna atas qawaidnya pada kesempatan pagi hari ini. Dari apa yang antum sampaikan semoga bermanfaat, dan insyaallah ta'ala kita akan ikuti kembali pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala wa taufiqihi. Wassallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.